Konsultasi Syariah. Niat puasa Rajab. Pertanyaan. Ustaz, bagaimana cara niat puasa Rajab yang benar? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Sebelum kita membahas mengenai niat puasa Rajab, kita akan membahas niat secara umum. Para ulama sepakat bahwa niat adalah amal hati dan bukan amal lisan. Imam An-Nawawi mengatakan, niat dalam sebuah ibadah yang dinilai adalah hati dan tidak cukup dengan ucapan lisan sementara hatinya tidak sadar dan tidak disyaratkan dilafadzkan. Raudhah At-Thalibin. Dalam kitab yang sama, beliau juga menegaskan, tidak sah puasa kecuali dengan niat dan tempatnya adalah hati dan tidak disyaratkan harus diucapkan tanpa ada perselisihan ulama. Raudhah At-Thalibin. Dalam I'anatut Thalibin, salah satu buku rujukan bagi Syafi'iyah di Indonesia, Imam Abu Bakar Ad-Dimyati Asy-Syafi'i juga menegaskan, sesungguhnya niat itu di hati, bukan dengan diucapkan. Memaksakan diri dengan mengucapkan niat termasuk perbuatan yang tidak butuh dilakukan. I'anatu Thalibin. Di masyarakat kita, beberapa guru agama mengajarkan lafadz niat untuk beberapa amalan. Ada lafadz niat wudu, niat tayamum, niat mandi besar, niat puasa, niat zakat, niat sedekah, dan seterusnya. Sayangnya, para guru agama ini tidak mengajarkan lafadz niat untuk semua bentuk ibadah. Di saat itulah, banyak masyarakat yang kebingungan bagaimana cara niat ibadah yang belum diajarkan lafadznya. Itu artinya, anjuran melafalkan niat yang diajarkan sebagian guru agama telah menjadi sebab timbulnya keraguan bagi sebagian masyarakat dalam beramal. Padahal ragam ibadah dalam Islam sangat banyak. Tentu saja masyarakat akan kerepotan jika harus menghafal semua lafadz niat tersebut. Menghafal bacaan dan zikir dalam salat saja sudah cukup berat bagi mereka, ditambah beban menghafal lafadz-lafadz niat. Dari keterangan para ulama Syafi'iyah, sekali lagi kita garis bawahi bahwa niat itu amal hati. Karena itu, memindahkan niat ini ke lisan berarti memindahkan amal ibadah bukan pada tempatnya. Dan tentu saja, ini bukan cara yang benar dalam beribadah. Inti niat. Bagian kedua yang perlu kita perhatikan adalah inti niat. Mengingat niat adalah amal hati, maka inti niat adalah keinginan. Ketika Anda menginginkan untuk melakukan sesuatu, maka Anda sudah dianggap berniat. Baik amal ibadah maupun selain ibadah. Ketika Anda ingin makan, kemudian Anda mengambil makanan, maka Anda sudah dianggap niat makan. Demikian halnya ketika Anda hendak salat duhur, Anda mengambil wudhu kemudian berangkat ke masjid di siang hari yang panas sampai Anda melaksanakan sholat, tentu Anda sudah dianggap berniat. Artinya, modal utama niat adalah kesadaran. Ketika Anda sadar dengan apa yang akan Anda kerjakan, kemudian Anda berkeinginan untuk mengamalkannya, maka Anda sudah dianggap berniat. Ketika Anda sadar bahwa besok Ramadan, kemudian Anda bertekad besok akan puasa, maka Anda sudah dianggap berniat. Apalagi jika malam harinya Anda tarawih dan makan sahur. Tentu ibadah semacam ini tidak mungkin Anda lakukan, kecuali karena Anda sadar bahwa besok pagi Anda akan berpuasa Ramadan. Dan itulah niat. Syekhul Islam pernah ditanya sebagai berikut, bagaimana penjelasan Rasulullah SAW tentang puasa Ramadan? Apakah kita harus berniat setiap hari atau tidak? Jawaban beliau, setiap orang yang tahu bahwa esok hari adalah Ramadan dan dia ingin berpuasa, maka secara otomatis dia telah berniat berpuasa. Baik dia lafalkan niatnya maupun tidak ia ucapkan. Ini adalah perbuatan kaum muslimin secara umum. Setiap muslim berniat untuk berpuasa. Majmu' Fatawa. Niat puasa Rajab. Menyimpulkan keterangan di atas, selama Anda menyadari bahwa besok telah masuk bulan Rajab atau Anda sudah berada di dalam bulan Rajab, lalu Anda berencana untuk puasa esok hari karena Rajab, maka Anda dianggap telah berniat puasa Rajab. Hanya saja, ada catatan yang perlu kita perhatikan bahwa tidak dijumpai adanya hadis sahih yang secara khusus menganjurkan puasa di bulan Rajab. Hadis yang menyebutkan keutamaan-keutamaan puasa di bulan Rajab dinilai para ahli hadis sebagai hadis dhaif atau bahkan palsu. Demikian, semoga bermanfaat.